Siapa diriku? Yang banyak. Siapa diriku? Siapa diriku? Haranku kan tersaku. Siapa diriku? Tapi kok memang beda lagi minta nih. Sampai larut malam. Aku jadi rendah. Yang mengganggu Ramadan. Ramadan. Sampai larut malam. Kemudian. Coba lagi ulang. Kemudian. Ramadan bukan pesta kuliner juga. Kan banyak tidur di siangnya pun juga setelah puasa dan taraweh. Pesta rumpi sampai larut malam, kemudian tidur dan tak menghidupkan malam. Kemarin juga dan sekarang menghidupkan malam dan siang berlapar-lapar. Esensinya untuk menghidupkan pikiran, hati dan jiwa. Oh, dengan rasa bertuhan. Please welcome, oh Ramadan. Ramadan bulan termusim. Ramadan bulan penuh berkah. Oh Ramadan, mari meriahkan dengan rasa bersama. Rasa indah, rasa lembah, rasa gembira, rasa takut dan cinta kepadanya. Kedatanganmu ditunggu bagi para perindu. Baru ku tahu siapa diriku. Selama ini sangkaku hanya setan yang mengganggu. Nyatanya nafsuku yang mengganggu. Untuk